telah mendapat ujian. Penyakit kulit sekujur badan, darah mengalir tak dihiraukan. Sehingga Ayub diasingkan bertahun-tahun di hutan. Ayub kekasihnya Tuhan yang telah mendapat ujian. Penyakit kulit sekujur badan, darah mengalir tak dihiraukan. Sayang, lalu Ayub melaksanakan hingga satu yang tak diceraikan. Lalu Allah memanggilnya, hai Ayub, telah tiba saatnya kau akan kembali semula. Karena doamu ku kabulkan, yang kau pinta siang dan malam, memang engkau Nabi Tuladan. Kasihnya Tuhan yang telah mendapat ujian. Penyakit kulit sekujur badan, darah mengalir tak dihiraukan. Sehingga Ayub diasingkan bertahun-tahun di hutan. Diceraikan hanyalah satu yang masih sayang. Lalu Ayub melaksanakan hingga satu yang tak diceraikan. Lalu Allah memanggilnya, hai Ayub, telah tiba saatnya kau kan kembali semula. Karena doamu ku kabulkan, yang kau pinta siang dan malam, memang engkau Nabi Tauladan. Ayub kekasihnya Tuhan yang telah mendapat ujian.